بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab fikih Al-Munakhalatun Nuniyah, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang an-nafaqat, tentang anjuran untuk memberi nafkah. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam hal memberi nafkah, di sana ada nafkah yang hukumnya wajib, ada nafkah yang hukumnya anjuran, disunnahkan. Adapun secara umum, memberi nafkah adalah merupakan salah satu jenis sedekah, dan itu merupakan salah satu dari perbuatan kebaikan. Apabila seorang menafkahkan apa yang dia miliki dari harta pada salah satu jalan dari jalan-jalan kebaikan, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian ini adalah merupakan perkara yang mulia jika dia mengharapkan yang demikian itu agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sana ada nafkah-nafkah di mana seorang diwajibkan untuk memberikan nafkah, seperti seorang yang telah berkeluarga, maka seorang wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian kepada anaknya, kemudian kepada orang tuanya, didahulukan ibunya, kemudian ayahnya, terlebih pada saat mereka sudah tidak lagi mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemudian setelah itu, al-aqrabu fal-aqrab, yang paling dekat kekerabatannya, maka dia dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada mereka, terlebih apabila mereka dalam keadaan mu'sir, dalam keadaan kesulitan. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya, pembahasan yang baru. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, kitabul hadanah atau kitabul hidanah, kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum al-hidanah. Yang dimaksud al-hidanah dalam kitab-kitab fikih berasal dari kata al-hidn. Al-hidn artinya al-janbu, di sampingnya. Dan yang dimaksud al-hidanah secara istilah yaitu mengasuh anak kecil atau yang semisalnya, dengan menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang memudaratkan dia dan mendidiknya dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, baik jasmaninya maupun secara makna rohaninya. Maka ini yang dimaksud al-hidhanah. Sehingga kalau kita ringkas, al-hidhanah adalah pembahasan tentang mengasuh anak. Siapa yang berhak mengasuh? Terlebih apabila terjadi percekcokan antara kedua orang tua, ayah dan ibu bertengkar. Nah, sementara mereka sudah memiliki anak, terjadi pertengkaran yang dahsyat yang ujung-ujungnya adalah at-talaq, perceraian. Pada saat terjadi perceraian, ya, anak ini dikemanakan? Siapa yang lebih berhak mengasuhnya? Siapa yang lebih berhak memeliharanya? Nah, inilah yang akan dibahas, ya, dalam pembahasan al-hidhanah. Maka dari sini menunjukkan sangat pentingnya pembahasan ini, ya. Perceraian sering terjadi, perebutan anak, ya, kadang terjadi antara suami istri yang mereka telah berpisah. Sang ibu menginginkan anaknya, sang ayah juga menginginkan demikian. Ya. Maka apakah syariat mengatur perkara ini? Lalu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya apabila terjadi persengketaan antara suami istri dalam mengambil anak? Siapakah yang lebih berhak? Jadi ini yang dimaksud al-hidhanah, yaitu menggabungkan seorang anak atau yang semisalnya untuk diasuhnya, dipeliharanya, dijaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memudaratkan. Di sini beliau mengatakan, al-ummu ahaqqu biwaladiha as-saghir, bahwa seorang ibu lebih berhak dengan anaknya yang masih kecil. Ya. Dengan anaknya yang masih kecil. Maksudnya kecil, yakni yang belum mampu membedakan, ya. Belum mampu, belum mencapai derajat mumayyiz, ya, yang bisa menentukan pilihannya sendiri. Anak umur 1 tahun, anak umur, ya, yang baru lahir 1,5-2 tahun dan seterusnya. Nah, masih kecil. Kata beliau, ibu lebih berhak daripada ayahnya. Hal ini disebabkan karena ibu tentunya lebih penyayang, lebih berperasaan, lebih condong untuk memelihara anaknya. Berbeda dengan, ya, seorang lelaki, keras. Nah, pembawaannya keras. Ya. Anak mungkin salah sedikit, ya, disikati. Nah, keras dibandingkan ibunya. Kan demikian. Nah. Sehingga syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih mendahulukan ibu dibanding ayahnya. Lil hadits sahih fi sunan Abi Daud an Abdullah ibn Amr ibn al-As, berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna imra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, Inna bani hadza kana batni lahu wi'a. Wanita ini datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini kana batni lahu wi'a, ya. Perutku inilah yang pernah dia tempati. Maksudnya dia pernah mengandungi anak ini. Ya. Dan tentunya seorang ibu ketika dia menyebutkan ini menunjukkan bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan anak tersebut. Kenapa? Sebelum lahir sayalah yang menanggung rasa sakit. Wahnan ala wahn. Kelemahan di atas kelemahan. Ini yang dirasakan oleh seorang ibu. Kana batni lahu wi'a. Perutku inilah yang menampungnya sebelum dia keluar. Setelah dia keluar, wasaddi lahu siqa. Maka payudaraku inilah dia menyusu darinya. Ya. Sebelum keluar, anak ini ya telah mendapatkan bantuan dari ibunya. Ibunya berjasa besar. Ya. Nah, ini tidak dimiliki oleh ayah. Kan begitu. Ayah taunya bikin anak, selesai. Nah, tapi kalau ibu. Nah. Wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Setelah melahirkan tidak sampai di situ. Ya. Dia harus menyusuinya dengan asinya. Maka ini juga disebutkan oleh wanita ini menunjukkan bahwa dia punya jasa yang besar, andil yang besar dalam menumbuhkan tubuh dari anak ini. Wa hijri lahu hawa, dan di pangkuankulah tempatnya dia. Akulah yang menggendongnya, ya. Nah, kalau ayah ya laki-laki, nah, sangat jarang dia mau menggendong, apalagi kalau masih kecil. Nah. Wa inna abahu tallaqani wa arada an yanza'ahu minni. Dan sesungguhnya ayah dari anak ini menceraikanku. Ya, sementara ayahnya ingin mengambil, merampas anak tersebut dariku. Bagaimana? Nah, maka dia mengeluhkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan anak ini anak yang masih kecil. Nah, terjadi pertentangan. Sang ibu ingin mengambil anaknya, sang ayah juga merasa punya jasa. Ya. Mungkin ayahnya mengatakan, kalau bukan karena saya anak itu enggak ada. Nah. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Maka engkau wahai wanita lebih berhak untuk mendapatkan anakmu selama kamu belum menikah. Selama kamu belum menikah. Maka ini hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila suami istri cerai dan mereka punya anak yang kecil yang belum bisa apa-apa, maka yang berhak memeliharanya, yang mengasuhnya, yang mendidiknya adalah ibunya. Adalah ibunya. Selama ibunya belum menikah dengan laki-laki yang lain. Mafhum yang difahami dari hadis ini bahwa kalau dia telah menikah berarti sudah tidak ada lagi hak untuk hidanah. Tidak ada hak bagi sang wanita ini untuk mengasuh anaknya. Dia sudah dimiliki oleh orang lain. Ya, dalam artian anak itu diarahkan kembali ke ayahnya. Nah. Wa ila hadza dhahaba 'ammatu ahli al-'ilm. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, annal mar'ata ahaqqu bil waladi wa huwa saghir. Malam tatazawwaj, bahwa seorang wanita lebih berhak untuk mendapatkan anaknya apabila anak itu masih kecil selama dia belum menikah. Amma indama yakbur fa fihi khilafun, Adapun kalau anak itu sudah dewasa, ya, sudah mencapai usia balig misalnya, sudah bisa menentukan sendiri, sudah bisa ya berikhtiar menentukan kemana dia harus pergi, ke ayahnya atau ke ibunya, dia sudah bisa memilih. Nah, maka ini diperselisihkan, akan disebutkan nanti mana yang rajih dalam perkara ini. Wa tahqiquhu sayati ba'da sutur, dan mana yang kuat pentahqiqannya akan disebutkan nanti setelah beberapa baris. Walhasil ini permasalahan yang pertama, bahwa sang ibu lebih berhak untuk mendapatkan anaknya yang masih kecil selama sang ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki yang lain. Apabila dia telah menikah dengan laki-laki yang lain, maka tidak ada hak hidanah bagi dia mengasuh. Maka anak ini diasuh oleh yang berikutnya. Siapa yang berikutnya ini? Berselisih. Ya. Berselisih. Ada yang mengatakan ayahnya lebih berhak. Ada yang mengatakan tidak, neneknya. Karena nenek statusnya sebagai ibu. Nah, namun yang rajih dan akan disebutkan nanti di sini, yang sahih bahwa apabila tidak ada lagi hak hidanah, pengasuhan dari sang ibu, maka hak mengasuh itu pindah kepada sang ayah. Ini yang sahih. Ya. Dari urutannya ibu kemudian ayah. Tsummal maqamul ladzi yalil umma huwa maqamul abi. Kemudian kedudukan mengasuh anak tersebut setelah ibu adalah ayahnya. Wa huwa mafhumul haditsil mutaqaddim, dan ini adalah yang difahami dari hadis yang terdahulu. Indama naza'al abu fil waladi, pada saat ayahnya ya hendak mengambil anak tersebut dari sang ibu, famana'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dia, melarang ayahnya. Kenapa? Li ajlil um, disebabkan karena dia masih punya ibu. Nah, maka didahulukan ibunya. Wa bi syarti alla tankih, dan dengan syarat ya bahwa sang ibu ini belum menikah. Wa kadzalikal haditsu sahihu fi sunan wa sayati bi tuli. Demikian pula hadis yang sahih yang terdapat dalam sunan akan disebutkan nanti secara panjang. Indama qala al abu, pada saat sang ayah mengatakan ya, terjadi percekcokan antara suami istri. Istri ini datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan anaknya. Lalu kemudian sang ayah mengatakan, man yuhaquni fi waladi, siapa yang hendak menarik hakku terhadap anakku untuk saya asuh? Siapa yang ingin melepaskan hakku dalam mengasuh anak saya? Fa aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan sang ayah ini. Ya. Walam yungkir alaihi, dan beliau tidak mengingkari ucapan ayah tersebut. Ma'a takhyirihi lil waladi ayyadhhab li abihi aw li ummi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada anak tersebut, terserah dia mau ke mana, ke ayahnya atau ke ibunya. Berarti menunjukkan bahwa hadis ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberi pilihan, anak ini apakah ke ayahnya atau ke ibunya. Ya. Kalau bukan ke ibunya, berarti ayahnya. Menunjukkan bahwa ayah tingkatannya nomor dua dalam hal punya hak untuk mengasuh anak tersebut. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah ayahnya. Nah, ini pendapat yang sahih. Wa aqwa min dzalika kullihi al haditsu as sahih, dan yang paling kuat dalil yang menunjukkan bahwa ayahnya lebih berhak setelah ibunya adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Nah, anak itu milik ayah. Harta anak juga milik ayah. Harta anak milik ayah. Rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr. Ya. Walaula an-nasul mutaqaddim bitaqdimil um lama qaddamna 'alal abi ahadan. Kalaulah bukan karena hadis yang terdahulu didahulukannya ibu, tentunya kami tidak akan mendahului siapapun dari seorang ayah. Ya. Wa hadza qawlu 'ammati ahli al-'ilm. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Bitaqdimi al-abi ala ghairihi ba'dal um allati lam tatazawwaj. Dengan mendahulukan ayah daripada yang lainnya setelah ibunya, selama ibunya belum menikah. Jadi dari apa yang kita bahas ini, kita telah mendapatkan faedah bahwa dalam hal ya hak mengasuh seorang anak, yang paling utama untuk mengasuhnya dan memeliharanya adalah siapa ya akhi? Abul Husain, ibunya. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada wanita tersebut, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau lebih berhak untuk mendapatkan anakmu. Selama Faisal, selama wanita tersebut, selama ibunya belum menikah. Apabila telah terlepas hak mengasuh dari wanita tersebut karena dia telah menikah, maka hak mengasuh tersebut berpindah ke siapa ya akhi? Aceh. Ke ayahnya. Ahsan. Nah, dengan dalil Abu Aufa, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Nah, kemudian juga hadis yang terdapat dalam Sunan, terjadi percekcokan antara dua, antara suami istri, ya, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada anak itu, menunjukkan bahwa setelah ibu, ayah. Setelah ibu, kemudian ayah. Taib. Ya. Ternyata ayah pun tidak punya hak untuk mengasuh. Ya. Siapakah yang berikutnya? Maka disebutkan di sini. Thumma ta'ti manzilatul khalah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang berikutnya kedudukan al-khalah. Kedudukan bibi, ya, bibi yang dimaksud khala di sini adalah bibi atau saudara ibunya, ya, saudara ibu. Kalau saudara bapak disebut ammah. Nah, di sini kata beliau kedudukan yang berikutnya adalah saudara dari ibunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil um. Bahwa bibi atau saudara ibu kedudukannya sama seperti ibunya. Rawahul Bukhari fi sahihi anil Bara ibn Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Al-Bara bin Azib. Wa ila taqdimil khalati dhahaba al imam Sufyan ats-Tsauri wa ba'd al muhaqqiqin wa huwa sahih. Dan mendahulukan bibi, ya, setelah ayah, ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri dan sebagian ahli tahqiq, dan ini pendapat yang paling sahih. Ya. Namun di sana ada yang terlupakan, ya, bahwa yang didahulukan adalah neneknya terlebih dahulu. Nah, karena nenek pada hakikatnya kedudukannya sama seperti al-um. Kedudukannya seperti ibunya. Ya. Kedudukannya seperti ibunya. Maka sebagian para ulama lebih mendahulukan nenek daripada al-khalah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khalatu bimanzilatil um. Saudara ibu kedudukannya seperti ibu. Tapi kalau nenek, memang dia statusnya sebagai ibu, ya. Ibu, ya, yang di atasnya. Nah, oleh karena itu mereka ya termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ummahatikum ya, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Yang dimaksud ibu adalah ibu yang langsung dan di atasnya dan seterusnya. Nah, sehingga para ulama mendahulukan ibu daripada khalah, nenek daripada khalah, setelah nenek kemudian bibi atau saudara ibu. Thumma ba'da dzalika ar-rahimul aqrab, kemudian setelah itu ya kerabat yang paling dekat. Nah, wa umumul fuqaha muttafiquna ala taqdimir rahimil aqrab, keumuman atau mayoritas para fuqaha mereka sepakat untuk mendahulukan kerabat yang paling dekat. Wa mukhtalifuna fit tafasil ikhtilafan yasira, namun mereka berselisih dalam hal perinciannya, siapa itu yang paling dekat, perselisihan yang tidak terlalu panjang lebar ya, ada sedikit perselisihan dalam hal ini. Namun semuanya kembali kepada keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki tali hubungan kekerabatan antara sebagian mereka lebih utama terhadap sebagian lain dalam kitab Allah atau ditetapkan dalam kitab Allah. Fal aqrabu rahiman ba'da hadhihi an-nususil waridatil muqaddamah fa innahu yuqaddam li umumil ayatil mutaqaddimah, maka yang paling dekat kekerabatannya setelah nas-nas yang disebutkan ya, maka dialah yang didahulukan berdasarkan ayat tersebut, ayat yang telah kita sebutkan ini. Ya. Nah. Kemudian saudara di sana ada khilaf ya, yang setelahnya terjadi khilaf. Masing-masing madhab mendatangkan pendapatnya dalam hal urutan-urutan yang setelahnya. Tayyib, alhasil yang sering terjadi adalah antara suami istri. Nah, siapakah yang lebih berhak? Maka telah kita sebutkan, apabila anak tersebut belum mampu memilih, disebabkan karena dia masih kecil, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya. Adalah ibunya. Kemudian setelah itu ayahnya. Selama ibunya belum menikah, apabila dia telah menikah, maka tidak ada hak mengasuh lagi bagi dia. Nah, akan tetapi terkadang yang sering terjadi ya antara suami istri. Nah, terjadi percekcokan. Ya. Akhirnya terjadi perceraian. Suaminya menginginkan kebaikan untuk anaknya, sementara dia melihat istrinya ya, tidak berhak untuk mengasuh anak. Kenapa? Karena mungkin istrinya tidak pakai jilbab. Ya. Ya. Istrinya taunya keluyuran kesana kemari. Dikhawatirkan jangan sampai anak ini dipelihara oleh ibunya dapat menyebabkan terlantarnya anak ini. Ya. Yang terpenting dalam ini adalah agamanya. Sementara tujuan dari al-hidhanah, tujuan dari mengasuh tersebut adalah menjaga dia agar dia tidak terjerumus ke dalam kemudaratan. Mendidik, ya, membimbingnya dari sisi agamanya. Agar dia menjadi anak yang soleh. Sementara kalau dia mengikuti ibunya, dikhawatirkan anak ini akan terlantar. Tidak mengenal agamanya. Maka oleh karena itu ma'asyur ikhwa rahimakumullah, di sana ada mawani' al-hidhanah. Ada pencegah-pencegah yang tidak diperbolehkan seorang itu mengasuh anak. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah ar-riqqah. Apabila ya dia seorang budak. Ya, namanya budak ya dimiliki. Nah. Sehingga kalau misalnya sang istri statusnya sebagai budak, suaminya orang merdeka, maka tidak diperbolehkan ya, anak tersebut kepada ibunya, disebabkan karena ibunya tidak punya hak untuk hidanah. Disyaratkan dalam hal hidanah, hak untuk mengasuh adalah dia seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan mengasuh ya, dan punya hak hidanah bila dia kafir. Apabila dia kafir, istrinya dari ahlul kitab, misalnya Nasrani atau Yahudiyah, pisah dengan suaminya, suaminya muslim, ya, ya harus ke ayahnya. Dan tidak ada hak bagi sang ibu disebabkan karena dia kafirah. Maka tidak ada hak mengasuh. Nah, yang ketiga, tidak ada hak mengasuh dari orang yang fasik. Orang yang fasik. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, suka melakukan perbuatan kemaksiatan. Atau dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, suaminya ahlus sunnah, istrinya fikirannya teroris. Nah, dari kalangan khawarij misalnya, atau sufiyah, ya, maka tidak ada hak mengasuh. Dikhawatirkan anak ini akan terlantar bersama ibunya. Sehingga yang berhak mengasuhnya adalah ayahnya. Nah, maka ini ikhwan fiddin azakumullah, mawani'ul hidanah juga perlu diperhatikan. Pencegah-pencegah yang seorang itu tidak punya hak hidanah, tidak punya hak mengasuh, disebabkan karena adanya pencegah-pencegah ini. Yaitu, kalau dia status sebagai budak, ataukah dia kafir, ataukah dia orang yang fasik. Kemudian permasalahan yang berikutnya, kalau anak tersebut telah mencapai usia mumayyiz, dia sudah bisa membedakan, bisa memilih. Ya. Nah. Terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama, sampai umur berapa anak itu, ya, sehingga dikatakan bahwa dia mumayyiz. Ada yang menetapkan 7 tahun, ada yang mengatakan lain. Walhasil dalam hal ini kembali kepada masing-masing anak, ya, untuk menentukan bahwa umurnya, usia untuk memilih itu 7 tahun kan membutuhkan dalil. Sementara enggak ada dalil. Nah, kembali kepada masing-masing dari anak tersebut. Terkadang ada seorang anak berumur 6 tahun, 5 tahun, dia sudah bisa memilih. Nah, ya, kecerdasan akalnya lebih dibandingkan yang lain misalnya. Ya. Sebaliknya, terkadang ada anak usia 7 tahun, 8 tahun, akan tapi ya, dia masih kurang, akalnya belum sempurna. Nah, sehingga dalam hal ini dikembalikan kepada masing-masing keadaan anak tersebut. Kalau memang dia sudah sampai kepada tingkatan temyi, sudah bisa memilih sendiri, maka diserahkan kepadanya. Nah, ya, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih. Wa amma takhirul walad, adapun diberikan pilihan kepada seorang anak. Falima sahha fi sunani an Abi Hurairah taqala, berdasarkan yang sahih dalam sunan dari Abu Hurairah, beliau berkata, ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita ini pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhab bi ibnihi, sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku, ya, dia yang ingin mengasuhnya dan memeliharanya. Waqad saqani min bi'ri abi amba, ya, sementara anakku ini, ya, telah mengambil air untukku dari sumurnya Abu Amba, ya, nama sumur yang ada di kampung tersebut namanya sumur Abu Amba, ya. Kata wanita ini, suamiku ingin mengambil anakku. Padahal anak ini, ya, dia telah membantuku dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di antara bantuan itu, dia telah, ya, dia selalu memberikan padaku air, mengangkatkan air untukku yang diambil dari sumur Abu Ambah. Yang kalau anak ini diambil oleh suaminya, kerepotan dia. Waqad nafa'ani, dan anak ini telah memberikan manfaat kepadaku. Anak ini telah memberikan manfaat. Ya. Sehingga dia merasa sangat kehilangan kalau anak ini sampai diambil oleh suaminya. Siapa lagi yang akan membantu dia? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza abuka wa hadza ummuka fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Wahai anak, dikatakan kepada anak itu karena dia sudah bisa milih, ini bapak kamu, ini ibu kamu, silakan ambil tangan yang mana yang kamu kehendaki. Ya. Yang mana? Kamu mau kemana? Ya, diberikan pilihan kepada anak. Ya. Kalau anak itu mengatakan, ya saya pilih bapak lah, capek sama ibu, ya sudah sama ke bapak. Nah. Ya. Kalau dia mengatakan, saya pilih ibu, ya. Ya sudah dia sama ibunya. Nah. Dikembalikan pada pilihan dia. Dan itu dengan syarat sebagaimana yang kita sebutkan, apabila sang ibu punya hak untuk mengasuh. Apabila ya terdapat padanya mani' min mawani'il hidanah, pencegah dari pencegah-pencegah untuk mengasuh, maka tidak ada pilihan. Nah. Wa hadha dalilun 'ala takhiril waladi ba'da ma ya'i wa yumayyiz. Dan ini dalil menunjukkan bahwa seorang anak diberikan pilihan, ya. Setelah dia berakal, setelah dia bisa menilai, bisa membedakan, mentamyiz. Nah, yang dimaksud tamyiz itu adalah orang yang bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak berbicara, dan ketika ditanya dia bisa menjawab. Nah, itu tamyiz. Nah, maka di sini dipilihkan kepada anak tersebut bidalili qauliha, berdasarkan dalil dari ucapan wanita tersebut, waqad saqani min bi'ri abi amba, bahwa anak tersebut telah memberikan bantuan, mengantarkan padaku air, ya, dari sumurnya Abu Amba, menunjukkan anak ini sudah dewasa. Ya. Kalau anak itu berumur setahun, dua tahun, gimana akan disuruh ngangkat air? Enggak mungkin. Ya. Menunjukkan bahwa anak ini sudah dewasa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada anak tersebut. Yang dimaksud Abu Amba adalah ismu bi'rin fi tilka diyar, nama sumur yang ada di kampung itu. Waqad sahha an Umar ibn al-Khattab annahu khayyara ghulaman, dan telah sahih dari Umar ibn al-Khattab bahwa beliau memberikan pilihan kepada seorang anak antara ayah dan ibunya. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wallahu alam, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad wallahu a'lamu bis-shawab. Maka dengan demikian ya ikhwan, telah kita selesaikan pembahasan al-hidanah. Ada pertanyaan? Hah? Enggak ada yang punya masalah? Hah. Hah? Hah? Ya ini ibu, anaknya blin-blan ini. Hah? Ya sudah, kalau sudah menikah tidak ada hak lagi ya akhi. Jadi itu syarat. Ya, ibu punya hak untuk hidanah selama dia belum menikah. Nah, kalau dia sudah menikah tidak ada hak lagi. Tidak ada hak. Ya, terserah apakah anak ini di saat dia masih kecil atau dia sudah dewasa yang dia memilih. Nah, barakallahu fiik. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al muadzin yuadzin wa jazakumullahu khairan.